إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار ومسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-8 yang menjelaskan tentang salah satu di antara adab yang mesti diperhatikan atau yang diajarkan di dalam syariat Islam ini, yaitu dalam mengucapkan salam. Di pertemuan yang sebelumnya telah kita baca hadis yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an yang menjelaskan tentang di antara adab atau perkara yang diajarkan di dalam syariat Islam ketika adanya sekelompok orang yang memberikan salam atau ketika ada sekelompok yang melewati orang lain, kemudian kelompok ini hendak mengucapkan salam kepada orang tersebut, maka telah dianggap cukup ketika salah seorang dari kelompok tersebut yang mengucapkan salam. Sudah dianggap cukup ketika satu orang dari rombongan tersebut, kelompok tersebut, jamaah tersebut yang mengucapkan salam. Demikian pun sebaliknya. Ketika ada suatu kelompok, suatu rombongan, suatu kumpulan di situ kaum muslimin, lalu kemudian ada yang memberikan salam kepada mereka, maka sudah dianggap cukup dalam menunaikan kewajiban menjawab salam bagi kelompok tersebut, perkumpulan orang tersebut, ketika telah ada satu orang di antara mereka yang telah menjawab salam. Nah, sehingga apabila di situ terdapat 2 orang, 3 orang atau lebih kelompok jamaah, maka hukum menjawab salam adalah fardhu kifayah. Ketika ada salah seorang dari mereka yang telah menjawab, maka telah gugur kewajiban menjawab salam atas yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyinggung bahwasannya salam merupakan amalan yang sangat penting di dalam agama Islam yang dengannya akan merekatkan hati-hati kaum muslimin. Yang dengannya akan merekatkan hati-hati kaum muslimin. Sehingga wajarlah kalau di dalam agama Islam itu sangat menganjurkan, bahkan dijadikan sebagai hak atas seorang muslim, atas muslim yang lainnya, untuk memberikan salam, dan yang lainnya berkewajiban untuk menjawab salam tersebut. Semua itu disebabkan karena di dalam Islam itu sangat memperhatikan al-ukhuwah, persatuan persaudaraan. Sehingga perkara-perkara yang dapat menyatukan hati, perkara-perkara yang menjadikan lembutnya hati, perkara-perkara yang menjadikan persatuan kaum muslimin, maka dianjurkan di dalam syariat Islam. Termasuk di antaranya adalah yang kita baca sebutkan kemarin, yaitu terkait dengan al-musafahah. Dengan al-musafahah, saling berjabat tangan. Setelah kita sebutkan bahwasannya meskipun berjabat tangan ini merupakan amalan yang ringan, amalan yang mudah dilakukan. Namun ternyata hal tersebut janganlah kemudian seseorang itu meremehkan, menganggap masalah tersebut adalah masalah yang sepele. Jangan menganggap amalan sekedar berjabat tangan dengan seorang muslim itu dianggap sebagai amalan yang sepele. Disebabkan karena yang menyatukan hati manusia, yang menyatukan hati-hati kaum muslimin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Harta manusia, jabatan manusia, kedudukan manusia, bahkan apa yang ada di muka bumi ini itu tidak akan mampu, tidak akan dapat menyatukan hati kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki persatuan dari mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Sekelas Nabi Muhammad saja, bukan kelas-kelas kita, sekelas Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kurang apalagi dalam metode dakwahnya dan cara dakwahnya, tidak ada kurangnya lagi. Tapi tetap saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika engkau wahai Muhammad menghabiskan, mengorbankan seluruh apa yang di muka bumi ini seluruhnya untuk menyatukan hati manusia, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menyatukannya. Sekelas Nabi, kemudian menghabiskan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, ternyata belum tentu bisa menyatukan hati-hati manusia. Kenapa? Walakinna Allah allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang menyatukan hati-hati manusia. Sehingga ketika seseorang hanya berjabat tangan, yang ternyata belum tentu dunia beserta isinya yang kemudian diinfakkan, belum tentu bisa menjadikan seorang muslim dengan muslim yang lainnya bisa berjabat tangan. Belum tentu. Namun kehendak Allah, bantuan dari Allah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadikan seorang muslim mampu mengucapkan salam kepada saudaranya, bisa berjabat tangan sehingga hatinya mulai bersatu, bersatu dan semakin merekat. Oleh sebabnya kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita telah mengetahui bahwasanya al-ukhuwah persatuan kaum muslimin adalah perkara yang sangat dijunjung, dan sebaliknya perceraian, yakni perpecahan, bercerai-berai di dalam Islam itu sangat dicela. Maka ketika sudah terjadi al-ukhuwah, sudah terjadi persaudaraan, maka jangan dengan permasalahan sepele kemudian kita menjadikan ukhuwah itu caruk marut. Mungkin hanya sekedar mengikuti hawa nafsunya, akhirnya mengorbankan persatuan kaum muslimin atau persatuan ahli sunnah wal jamaah. Jangan sekedar ambisi dalam mengejar kepemimpinan, lalu kemudian persatuan kaum muslimin dikorbankan menjadi cerai berai, porak-poranda, carut marut dan seterusnya. Jangan karena kesombongan yang ada di dalam kalbu, yang kemudian kesombongan tersebut terus diikuti dan terus dituruti, akhirnya menjadikan persaudaraan yang berpuluh-puluh tahun dijalin dan dirajut menjadi porak-poranda disebabkan karena kesombongan. Jangan karena tidak mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak seperti yang dia ekspektasikan, tidak seperti yang dia bayang-bayangkan, ternyata dia mendapati selain dari itu, lalu kemudian ukhuwah pun menjadi korban, menjadi carut marut, kebencian akhirnya dilepaskan, emosi lalu kemudian dituruti disebabkan karena tidak mendapatkan apa yang selama ini kita bayang-bayangkan. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ad-da'wah salafiyah secara umum al-Islam itu sangat menjaga al-ukhuwah. Sangat menjaga al-ukhuwah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan lakukanlah islah, lakukanlah perdamaian ketika engkau mendapati dua seorang muslim saling bertikai. Jaga ukhuwah. Tempuh dengan solusi jalan-jalan keluar yang terbaik. Jangan lalu kemudian hanya menggembor-gemborkan persatuan, menggembor-gemborkan persaudaraan. Akan tetapi di belakang itu yang dibicarakan adalah berusaha untuk mengungkit-ungkit kesalahan dari orang lain. Namun di sisi lain mengharap persatuan dari orang tersebut. Ini kan aneh kan? Ya. Ayo kita bersatu. Mari jalin ukhuwah. Mari jalin persatuan. Si fulan diajak ayo kita bersatu. Si Alan diajak ayo bersatu. Ternyata di sisi lain, di tempat lain, si fulan, si Alan yang dia ajak bersatu dihina, dicerca, disebutkan, dibeberkan semua aib-aibnya. Kira-kira akan bersatu demikian atau tidak? Bisa tidak seperti itu? Anda mengajak orang lain untuk bersatu, tapi Anda membeberkan aib-aib saudara Anda tersebut. Ini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang aneh. Sesuatu yang nyeleneh. Sesuatu yang tidak baik. Menunjukkan ambisi kepemimpinan, ambisi kedudukan, egois dan al-kibr. Jaga persaudara dari segala bentuk yang menjadikan terjadinya perpecahan, perceraiberaian di barisan kaum muslimin terkhusus adalah ahli sunnati wal jamaah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan amalan musafahah berjabat tangan, selain hadis yang dahulu kita pernah kita sebutkan, di dalam hadis yang lainnya juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau. Beliau dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslim idza laqiya akhahu al-muslim fa aqada bi yadihi tahattat 'anhuma khatadhumu buhuma kama yatahatu al-waraqu 'an shajarati al-yaqati fi yawmin rihin 'asif fi yawmi rihin 'asif wa illa ghufira lahumā wa law kānat dhunūbuhumā mithla dhabdi al-bihār." Sesungguhnya seorang muslim yang berjumpa dengan muslim yang lainnya, lalu kemudian dia mengambil tangan saudaranya tersebut dengan berjabat tangan, niscaya akan berguguran kesalahan-kesalahan dari keduanya, sebagaimana gugurnya daun-daun dari pohon yang kering di hari yang angin kencang sedang bertiup. Lihatlah bagaimana pohon yang kering, yang menjadikan daunnya pun kering, lalu kemudian ditiup oleh angin yang kencang, maka kita akan menyaksikan daun-daun yang kering di pohon yang kering tersebut, itu akan berguguran. Bukan satu dua, namun dengan jumlah yang banyak. Maka seperti itu pula. Ketika seorang muslim dia berjumpa dengan saudaranya, lalu dia berjabat tangan dengan ikhlas menandakan ukhuwah dan mahabbah fillah, rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya itu akan berguguran seperti gugurnya daun-daun di pohon yang kering yang disebabkan oleh tiupan angin yang kencang. Wa illa ghufira lahumma. Dan bisa juga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa keduanya, meskipun dosa-dosa dari kedua orang tersebut misla zabadil bihar, meskipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan, sebanyak apapun, dengan sebab musafahah yang dilakukan oleh dua seorang muslim yang ikhlas karena cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata dengan sebab tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan, busa yang ada di lautan sangat banyak. Meskipun dosa kita sebanyak itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan musafahah tersebut itu akan terjadi ketika seseorang itu merajut ukhuwah. Musafahah tersebut akan terjadi ketika seseorang itu saling mencintai, saling menyayangi. Namun apabila terjadinya perceraian, perselisihan, pertikaian yang tidak kemudian diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan syariat, maka musafahah itu pun tidak akan terjadi. Jangankan musafahah, salam, mengucapkan salam pun mungkin tidak akan terjadi di antara kedua. Sehingga keduanya pun akhirnya terluputkan dari keutamaan yang besar. Terluputkan dari keutamaan yang agung. Dosa-dosa yang semestinya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia bermusafah, bersalaman, berjabat tangan dengan saudaranya, ternyata hal tersebut diluputkan karena keduanya masih mengikuti hawa nafsunya. Menunjukkan apa? Bahwasannya perceraian, pertikaian, perselisihan seorang muslim itu merupakan bala yang akan mengangkat, menghilangkan berkah mengingat kejadian pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu. Ini kejadian terkait dengan malam Lailatul Qadar. Sebelumnya perlu kita ketahui, sebelumnya malam Lailatul Qadar itu malamnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal demikian di bulan Ramadhan. Rasulullah sudah ngerti. Rasulullah sudah tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada hari yang kesekian di bulan Ramadhan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid, lalu kemudian Rasulullah mendapati dua sahabat yang saling bertikai. Lalu kemudian kedua sahabat tersebut pun didamaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata dengan sebab perselisihan yang terjadi oleh dua sahabat tadi tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengangkat berkah, menghilangkan berkah. Berkah apa? Yaitu ketetapan hari malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguh aku telah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar dengan sebab perselisihan yang terjadi di antara kalian berdua. Dihilangkan sampai sekarang pun Allah Subhanahu wa taala merahasiakan. Namun kita hanya diajarkan ciri-ciri dan tanda-tandanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak tahu secara pasti kapan hari itu terjadi. Yang kita tahu malam Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadhan. Namun untuk titik waktu tepatnya itu hari apa, Allah Subhanahu wa taala telah melupakan dari Nabi Muhammad yang sebelumnya sudah disampaikan, sebelumnya sudah diberitahukan, namun keberkahan tersebut dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab, ternyata dengan sebab perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Malam Lailatul Qadar, siapa lagi yang meragukan keutamaannya? Telah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan insyaallah mayoritas kaum muslimin sudah hafal. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar satu malamnya itu lebih utama, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. 1000 bulan seperti apa? Disebutkan dalam suatu riwayat, seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu 1000 bulan itu ternyata seseorang yang beribadah satu malam di Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik dari ibadahnya orang tadi yang dia beribadah selama 1000 bulan. Namun dengan catatan 1000 bulan tersebut adalah selain bulan yang ada padanya Lailatul Qadar. 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Satu malam. Berkah besar, keutamaan besar, agung. Siapa yang kemudian mampu memiliki usia yang sampai 1000 bulan? Siapa yang mampu? Ternyata dengan ibadah satu malam, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dari ibadahnya seseorang yang mengerjakannya selama 1000 bulan. Ya subhanallah. Ternyata keutamaan tersebut meskipun masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun untuk menggapainya perlu ada upaya. Perlu ada usaha, perlu ada pengorbanan yang besar yang ternyata sebelum itu amat sangat mudah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Allah sudah menyampaikannya, karena Allah sudah menyebutkan, sudah memberitahukan kepada Nabi Muhammad Lailatul Qadar itu terjadi pada hari yang sekian. Namun disebabkan karena perselisihan yang terjadi, Allah angkat, Allah lupakan dari ingatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ini hadis-hadisnya tidak ada dalam penyebutan secara fonis Lailatul Qadar itu malam yang sekian. Yang ada adalah untuk mencari dicari 10 hari terakhir dan carilah pada malam-malam yang ganjil. Nah, harusnya dicari. Harusnya dicari. Nah, sehingga butuh pengorbanan. Ibadahnya harus dalam 10 hari terakhir. Betul-betul. Digiatkan. Kalau mungkin secara logika, secara perasaan kita, kalau kita tahu mungkin malam Lailatul Qadar, malam yang ke-27, hari yang ke-27, maka kita akan bisa mengfulkan ibadah pada malam tersebut. Nah, karena kita tahu. Nah, ini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, terkhusus ahli sunnah wal jamaah, itu ternyata dapat mengangkat kebaikan berkah-berkah. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka diingatkan sekali lagi, jangan disebabkan karena ambisi kepemimpinan, jangan disebabkan karena keangkuhan, jangan disebabkan karena sifat egois, jangan disebabkan karena kesombongan, jangan disebabkan karena merasa benar sendiri, jangan disebabkan karena mendapatkan sesuatu yang ternyata tidak seperti yang kita angan-angankan, menjadikan ukhuwah itu menjadi carut-marut, pecah belah. Jangan. Sangat rendah kalau hanya demikian kasus. Sangat hina kalau hanya dalam permasalahan perasaan saja, lalu kemudian mengorbankan sesuatu yang besar. Ibaratnya Anda meninggalkan emas yang berjumlah seperti gunung Uhud. Anda tinggalkan demi mendapatkan satu mungkin atau mungkin 1/4 gram emas. Meninggalkan sebesar gunung Uhud emas hanya mementingkan sedikit. Iya, kalau ada nilainya. Atau mungkin bahkan lebih cocok dengan ungkapan permisalan, Anda meninggalkan emas yang sebesar gunung Uhud disebabkan karena hanya mementingkan sesuatu yang kotor. Pantasnya demikian. Hanya mementingkan sesuatu yang kotor, perasaan, kejelekan, hawa nafsu, meninggalkan sekian keutamaan yang besar. Allahul musta'an. Ini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk kita semua. Nah, jangan kita hanya memperjuangkan perasaan-perasaan kita yang kita tidak tahu, bisa jadi perasaan kita itu sudah diremot oleh syaitan. Lalu kemudian sesuatu yang nilainya besar ternyata kita tinggalkan. Sesuatu yang selama ini kita bangun sebaik-baiknya, kita hancurkan. Sesuatu yang kita rawat berpuluh-puluh tahun, kita porak-porandakan hanya dengan sebab sepele, yaitu apa? Mengekor kepentingan pribadi, hawa nafsu. Semestinya sebaliknya. Mari kita jaga apa yang selama ini sudah kita bangun. Mari kita jaga apa yang selama ini berpuluh-puluh tahun sudah kita rawat. Meskipun hati kita mungkin merasa tidak enak, namun kita pendam. Kita hilangkan demi menjaga yang lebih mulia. Itu yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim yang menyadari betapa pentingnya Islam, betapa pentingnya dakwah, dan betapa pentingnya Islam. Dia menyampingkan selain itu, yang dia utamakan adalah bagaimana berjalan di muka bumi ini dengan baik, istiqomah di atas agama Allah, menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan beberapa gambaran bagi kita untuk memahami ternyata ukhuwah di dalam Islam itu sangat besar, sangat mulia, sehingga di dalam Islam pun segala bentuk yang dapat menjadikan persaudaraan itu bercerai-berai, terjadinya perselisihan, maka di dalam Islam sangat dianjurkan untuk menjauhi perkara-perkara tersebut. Penyakit-penyakit hati, mulai dari hasad, iri, dengki, sombong, dan yang lainnya. Dari penyakit-penyakit hati di dalam Islam diperintahkan untuk meninggalkan dan menjauhi penyakit-penyakit tersebut. disebabkan penyakit-penyakit tersebut kalau sudah sampai bercokol di dalam kalbu akan merembet kepada perselisihan. Hasad contohnya. Hasad. Mungkin dalam suatu lembaga pendidikan di situ ada beberapa ustaz yang sebagai pengampu pondok pesantren atau lembaga pendidikan tersebut. Banyak kiai, banyak mudarris. Sesuatu yang tidak bisa untuk kemudian dihindari. Terjadinya mungkin kebanyakan ikhwan itu lebih dekat kepada ustadz ini dibandingkan ustadz yang lainnya. Kebanyakan ikhwan mungkin ketika bertanya banyak merujuknya ke ustadz ini. Terjadi kalau ustadz ini yang hadir talinya banyak dan ustadz ini mungkin sedikit. Ini sesuatu yang dalam suatu wah mungkin dalam lembaga pendidikan kebanyakan terjadi. Meskipun dalam hal ini kaum muslimin mereka diperintahkan untuk belajar tanpa kemudian memilah-milih siapa ustadznya, siapa yang menyampaikan, siapa yang menyampaikan muhadharah, mereka hadir karena yang mereka cari bukan yang menyampaikan, namun yang mereka cari adalah ilmu yang disampaikan. Meskipun kita sampaikan demikian, namun terjadi di lapangan seperti ini. Nah, gambaran-gambaran yang seperti ini, kalau seandainya seseorang menuruti penyakit hatinya hasad, ini akhirnya apa? Terjadinya perselisihan. Demikianlah bahayanya. Sehingga Islam memerintahkan sangat untuk menjauhi penyakit-penyakit hati. Sampai Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengarang suatu kitab sendiri menjelaskan tentang jeleknya penyakit-penyakit hati dengan judul kitab Amradul Qulub. Penyakit-penyakit hati di situ disebutkan satu persatu dari penyakit-penyakit hati yang kemudian disebutkan kejelekan-kejeleknya dan dampak-dampak yang buruk yang kemudian akan ditimbulkan oleh penyakit-penyakit hati tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan ad-da'u wad-dawa dalam kitabnya berjudul ad-da'u wad-dawa, penyakit dan obatnya, atau dengan judul kitab al-jawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Di situ disebutkan oleh Ibnu Qayyim penyakit-penyakit hati dan dampak-dampak negatif, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh penyakit hati. Di antaranya adalah dari keseluruhan penyakit hati, di antara yang akan ditimbulkan kerusakan oleh penyakit hati yang dituruti adalah terjadinya perceraian, kerusakan, kesenggangan, kerenggangan, ukhuwah dari kalangan kaum muslimin secara umum atau ahli sunnah. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dahulukan yang kita prioritaskan adalah Islam, yang kita prioritaskan adalah ilmu, yang kita prioritaskan adalah dakwah, yang kita prioritaskan adalah bagaimana dakwah ini diterima oleh kaum muslimin, menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Adapun perasaan kita, kita sampingkan. Ada mungkin ketersinggungan yang terjadi di dalam kalbu kita, kita hilangkan. Daripada kita menurutnya lalu kemudian terjadi perselisihan yang menjadikan jalannya dakwah ini menjadi berhenti, menjadi macet, atau mungkin bahkan kandas. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mentarzib, memberikan dorongan kepada kaum muslimin untuk menjaga persaudaraan ini dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah Rasulullah SAW telah mengkhabarkan bahwasannya orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, lahu manabir min nur jannah, lahu manabir min nur fil jannah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah di dalam surga itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Orang-orang yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada mereka yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kalau seandainya kita di antara yang mendapatkan keutamaan tersebut dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan tersebut. Di padang mahsyar yang kita melihat di sebelah kanan, depan belakang kita, manusia semuanya berkumpul dalam keadaan manusia saat itu kondisinya sedang telanjang bulat, tidak ada alas kaki, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keringat bercucuran sampai di antara mereka ada yang terbelah disebabkan keringatnya sendiri. Yang ternyata di situ dengan kehendak Allah kita mendapatkan naungan. Kita pun akhirnya tidak terkena sengatan matahari di padang mahsyar yang sangat genting kondisinya. Orang yang seperti ini itu akan diberikan bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala pun akan dibalas. Orang tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat berwujud manusia untuk mengikuti seseorang dari kalangan manusia yang hendak melakukan perjalanan ke kampung sebelah. Di pertengahan perjalanan malaikat yang berwujud manusia ini menghadang dia dan bertanya, "Aina turid? Wahai fulan, ente mau kemana?" Dia pun menjawab, "Saya ingin bertemu saudaraku di kampung sebelah." Malaikat yang berwujud manusia tadi bertanya kembali, "Halaka min ni'matin tarumuha?" Apakah kamu punya keuntungan, kepentingan, kenikmatan yang hendak kau cari di saudaramu yang berada di kampung sebelah? Orang tadi menjawab, "Lah, tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan yang hendak aku cari. Tapi aku hendak berkunjung disebabkan karena aku mencintai saudara tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan lain, hanya sekedar berkunjung disebabkan karena rasa cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala." Lalu laki-laki tadi mengatakan, "Fa inni Rasulullah ilaik. Aku adalah utusan Allah yang diutus untuk bi anna Allah taala ahab yuhibbuka bima ahbabtahu fi." Mendatang-datang diutus oleh Allah untuk membawa kabar bahwasannya Allah mencintaimu disebabkan rasa cintamu kepada saudaramu yang didatangi karena Allah Subhanahu wa taala. Meraih mendapatkan kecintaan Allah itu tidak seperti mendapatkan kecintaan dari Pak Lurah, Pak Camat atau Bupati ataupun jelas yang paling tinggi kecintaan dari Pak Presiden. Lah, tidak seperti itu. Seseorang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan menjadi waliullah, kekasih Allah, wali Allah Subhanahu wa taala, ini sudah tingkatan yang masya Allah ini. Bukan tingkatan sekelas-kelas dicintai presiden atau dicintai manusia yang paling kaya di dunia mungkin. Ini dicintai oleh Rabbul Alamin Al-Khaliq. Dicintai oleh pencipta alam semesta. Kalau seandainya presiden mencintai kita, pasti jaminannya mewah. Ya. Namanya itu akan disebut-sebut di halayak. Segala sesuatu yang mungkin menjadi penghalang, hambatan dalam menjalani kehidupan dunia dia, akan ditanggung oleh presiden dan akan dibantu. Ketika ada kesulitan, akan diberikan bantuan oleh Pak Presiden. Nah, itu memang baik. Baik. Nah, ini kalau yang mencintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Rob semesta alam yang menguasai dunia dan hari kebangkitan. Kira-kira apa mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan, melemparkan seseorang yang Allah cintai ke dalam api neraka? Kira-kira apakah mungkin Allah akan memberikan derajat yang rendah di dalam syurga kepada orang Allah yang Allah cintai? Lah, kalau orang sudah menjadi habibullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wah sudah istimewa. Kalau di dalam syurga pun Allah akan memberikan derajat yang tinggi. Itu akan diraih oleh seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan bahwasannya orang yang mencintai saudaranya karena Allah itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang tersebut. Kalau yang kita cintai adalah orang-orang soleh di kalangan kita, yang mungkin nanti di hari akhirat dalam syurga, mungkin masukkan dalam syurga, jadi kumpulkan dengan ustaz-ustaz yang dia cintai. Nah sekarang kalau yang dia cintai sekelas sahabat, yang dia cintai sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, mata saat, wahai Rasulullah, kapan ditegakkan hari kiamat? Rasulullah genti bertanya, wa ma ahdatsalah. Kamu bertanya tentang kapan hari kiamat. Kira-kira apa yang kamu sudah siapkan untuk berjumpa dengan hari kiamat? Orang tersebut menjawab, tidak ada. Ghaira anni uhibbullah wa rasulullah. Tidak ada yang aku bisa persiapkan untuk berjumpa dengan hari kiamat. Kecuali hanya aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, anta ma'a man ahbab. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Meskipun amalan sedikit, meskipun amalanmu itu, yakni secara jumlah itu, secara derajat mungkin rendah, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajatmu di dalam syurga, bisa berkumpul dengan para sahabat, bisa berkumpul dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan sebab amalan kita. Dengan ketulusan qalbu kita, dengan ketulusan hati kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti kita akan heran ketika melihat, merasakan suatu kedudukan derajat yang tinggi, yang kalau seandainya kita menoleh ke amalan kita tidak bisa untuk mendongkrak sehingga mendapatkan derajat yang tinggi. Amalan kita rendah. Dosa kita banyak. Pahala kita berapa? Bagaimana mungkin dapat meraih keutamaan derajat yang tinggi di dalam syurga? Tidak akan mungkin. Ternyata hanya dengan sebab itu. Yaitu rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu yang mendongkrak kita mendapatkan derajat yang tinggi di dalam syurga. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, sungguh aku tidak pernah bergembira dari sesuatu dari saat ini ketika aku mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Hadis tersebut menjadikan aku, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, sangat bergembira. Maka langsung dia mengatakan, uhibbu Rasulullah, uhibbu Abu Bakr, uhibbu Umar, uhibbu Utsman, wa uhibbu Ali bin Abi Thalib, wa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bimithli a'mali. Kata Anas bin Malik. Langsung beliau mengatakan, aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, aku cinta kepada Utsman, aku cinta kepada Ali bin Abi Thalib, dan aku berharap agar aku dikumpulkan bersama mereka meskipun amalanku, kata Anas bin Malik, tidak seperti amalan mereka. Maka ucapan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini sangat patut untuk kemudian kita harapkan bagi diri kita masing-masing. Agar kita menoleh kepada amalan ibadah kita. itu tidak akan bisa kemudian tidak ditukar dengan kenikmatan syurga. Tidak bisa. Serendah derajat di dalam syurga, itu amalan kita tidak bisa untuk menukar kenikmatan syurga yang sifatnya abadi, sedangkan amalan kita sifatnya bermalas-malasan. Nah, tidak bisa. Sehingga yang bisa apa? Harapan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, rasa cinta kita kepada para sahabat, para khulafaur rasyidin dan orang-orang saleh. Dengan harapan apa? Agar kemudian kita nanti pada yaumul qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rombongan Rasulullah, rombongannya para sahabat dan orang-orang yang saleh. Yauma naj'u kullu nasin biimami. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia kepada bersama orang-orang yang mereka jadikan sebagai panutan, sebagai orang yang dia cintai. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dia cintai, yang dia favoritkan, yang dia demenkan, yang dia fanskan adalah dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang fujar, orang-orang yang jahat, maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama rombongan-rombongan tersebut. Tapi kalau kita mencintai sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang puncak dalam kebaikan, para sahabat, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa dari kalangan orang-orang siddiqin, syuhada, salihun, ternyata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan apabila memang kita jujur dalam pengakuan cinta kita. Karena bukan hanya sekedar lisan ya. Pengakuan cinta itu ada konsekuensinya yang harus kita terapkan agar kemudian rasa cinta itu betul-betul hakiki, bukan hanya sekedar slogan di lisan. Sehingga kalau kita betul-betul cinta mereka, maka insyaallah di hari kiamat sesuai dengan janji Allah, kita pun akan dibangkitkan dengan rombongan-rombongan orang-orang yang saleh. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang nanti dibangkitkan pada kiamat berombongan dengan barisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para syuhada, salihin, para siddiqun, para muttaqun, orang-orang yang beriman yang mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mungkin sampai sini yang bisa kita sampaikan sebagai nasihat untuk kita semuanya, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.